terangi jalanku, berikan sinarmu di dalam sujudku. Jangan sesatkan langkah hidupku, berikan petunjuk lurus di batinku. Tolonglah bersihkan nurani dan jiwa yang ternoda oleh hilafnya diriku, dan bawakan satu ilhamku dalam hatiku yang berdosa. Karena hanya padamu kembali, oh, aku berlari mencari arti dunia dan mencoba temukan apa yang tersembunyi. Aku berdoa semoga aku dapatkan kehidupan yang indah di alam dunia dan di alam nirwana. Berdoa